الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد pada waktu di kuliah dulu ada orang dosen yang mengajarkan bahwa kita dibagi hasanah dan dolalah dan penjelasan. Jelasan yang kelima, tidak ada bid'ah kecuali dolalah. Tidak ada bid'ah kecuali dolalah. Karena sabda kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Lalu mereka mengatakan, bagaimana kita pergi haji naik pesawat? Bukankah itu tidak mencontohi? Nabi naik unta. Terjawab bahwa bid'ah hanya ada pada peribadatan. Adapun dunia, pakaian, makanan, minuman, kendaraan, handphone, komputer, dan seterusnya, tidak mencontoh Nabi, tidak masalah. Bahkan, jangan contoh Nabi. Bodoh. Siapa yang kendaraan ingin mencontoh Nabi, bodoh. Ya, nanti kesana naik unta, naik kuda. Ya, kendaraan, pakaian, makanan, minuman, tidak perlu contoh Nabi. Terus-terus. Ya, nomor satu tidak perlu. Yang harus mencontoh Nabi adalah ibadah. Apa itu ibadah? Yang mempunyai tiga part yang sering kita bahas. Saya melarang membaca satu majalah karena adanya majalah tersebut milik LC Muhammad Sawer. Saya lihat isinya sama dengan manhala. Apa bedanya? Ini yang saya sebutkan tadi, bahwa mereka itu yang dibaca kitabnya Syekh Utsaimin, kitabnya Syekh Bas, kitabnya Syekh Albani, tetapi mereka mengelompokkan diri. Ya, saya kan satu salah, subhat. Subhat pun kecil, tetap saja subhat. Mereka tidak mau menjawab permita. Mereka tidak paham kaidah hajar. Ya, siapapun dihajar. Padahal Nabi menghajar Ka'ab bin Malik, tetapi Nabi tidak menghajar Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Nabi tidak menghajar Abu Sufyan. Dari sini kita tahu bahwa hajar hanya dilakukan oleh besar kepada orang kecil. Jadi, agar yang kecil ini kapok. Gitu ya. Mereka enggak. Muslimin yang begini besar, yang jumlahnya banyak, mereka hajar. Mereka tidak berikan keliru besar. Posisi tangan ketiga sudut yang benar bagaimana? Ya, siku dijauhkan dari pinggang. Ya, siku dijauhkan dari pinggang, kemudian telapak tangan makan. Ya, jangan buka, merap. Dan kira-kira telapak tangan ini sejajar dengan bahu. Ya. Telapak kaki yang kiri dan kanan ditempelkan. Paha jauhkan dari besi. Paha dijauhkan dari besi. Jangan ada apalagi menempel. Ya. Atau paha tegak lurus. Ada fatwa dari Al-Khulafa Al-Rasidin Al-Mahdiin yang empat itu suruh menunggu empat tahun. Suruh empat tahun. Kalau empat tahun tidak ada khabar, dia boleh menikah lagi. Ya. Tapi setelah 9 tahun atau 10 tahun ternyata suami yang dulu nongol, ya udah terlambat. Ya. Tidak berarti dibatalkan nikahnya yang kedua. Tunggu 4 tahun. Ya, ini fatwa aja karena memang bilang fatwa. Apa yang tidak kita dapati dari Quran, apa yang tidak kita dapati dari hadis, maka ucapan para sahabat kita pegang. Tunggulah 4 tahun. Enggak tahu fatwa Al-Qulafa Ar-Rasyidi. Ya. Tentu mereka lebih paham kita ya. Dan tidak ada fatwa lain selain itu. Oh, maaf, apa? Fatwa kan tidak harus membawa dalil. Ya. Fatwa tidak harus membawa dalil. Ketika kita sikoh dengan Syekh Fulan dan kita bertemu dengan Syekh Albani minta fatwa, Syekh Albani menjawab, "Bah, oh." Ya. Boleh enggak cari jawab begitu? Boleh. Syekh Albani enggak bawa dalil. Jangan, harap. Oh ya, Syekh. Ya. Apakah kita dianjurkan untuk dari nama? Enggak. Bahkan kalau itu dalam suatu fatwa, enggak ber. Kecuali mudzakarah. Guru dengan murid. Ya. Ini walau aku enggak tahu apa-apa. Dan dia ingin tahu apa hukumnya seorang kita pakai wangan keluar rumah gitu ya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang jangan. Dia minta fatwa kepada Bang Syekh Albani misalnya. Gimana? Jangan, haram. Ya, nah, cukup. Syekh Albani membawakan dalil ya. Beliau enggak membawakan dalil juga enggak apa-apa. Ya, nah, suasananya sifatnya fatwa. Bukan mudzakarah. Dan orang yang minta fatwa ke situ, dia sudah gugur kewajiban. Dia sudah mengamalkan firman Allah. Fas'alu ahli in kuntum la ta'lam. Ya. Fas'alu. Disebutnya fas'alu. Ya. Bukan fanakir bermudzakarah enggak. Fasyawir bermudzakarah enggak. Fanakir bermudzakarah enggak. Tapi fas'alu kan namanya sudah tikok, apapun ya sudah tikok. Kalau salah, yang menanggung dosa adalah yang berfatwa. Nggak berhak kalau sudah nikah. Dia dianggap pisah aja, ya. Dianggap sudah cerai. Menikahi wanita hamil tidak boleh. Yang menikahi yang menghamil, bukan. Kalau yang bukan menghamili tidak boleh, karena Nabi melarang jangan mencampurkan dua air mani dan surahim. Itu yang dimaksud seperti itu. Kemudian Nabi menyatakan kepada para sahabat, jangan kali telah para sahabat mendapatkan ghanimah, ya, budak puan masing-masing, ya, sebulan dapat ini. Nah, setelah dibagi-bagi budak perempuan itu, Nabi mengatakan, jangan kalian jima budak-budak wanita-wanita yang sedamin, ya, baru saja diambil dari kafir, laki-lakinya sudah dibunuh, ya, perempuannya, jandanya atau anak perempuannya diambil dibagi-bagi. Nah, di antara istri itu orang kafir itu yang hamil, ya, kata Nabi jangan dijima, jima saja nggak boleh, ya, tentu dinikahi juga tidak boleh, karena nikah melazimkan jima. Kalau yang menikahi yang menghamili boleh. Sebagaimana terjadi zaman Abu Bakar dan terjadi di zaman Umar. Bukankah ihram tidak dikenal pada zaman Nabi dan sahabat? Mengapa di ini belum mengamalkan masalah ini? Apa ini masalah fikih dalam sholat berjamaah? Imam masih sholat dalam ihram. Tentangnya enggak masalah. Tentangnya enggak masalah. Imam mau di mana saja enggak masalah. Ya, membangunnya yang jadi masalah, membangunnya. Jadi membangun satu masjid tidak disebut masjid kalau tidak ada mihrab. Ini keliru. Tidak ada masjid, tidak sempurna masjid kalau enggak ada mihrabnya. Ini keliru. Karena memang Masjid Nabawi waktu itu, apalagi Masjidil Haram, tidak ada mihrab. Gitu ya. Adapun sudah ada mihrabnya, itu ya enggak mau. Tidak masalah. Tentu tidak dengan keyakinan bahwa sholatnya imam harus di mihrab. Ya. seseorang tidak mendapat dosa Tuhan dari orang lain, lalu bagaimana dengan niatan atau orang lantaran harapan keluarganya si mayit diiksa? Iya, hadis ini awalnya dibantah oleh Aisyah dengan membawakan ayat semacam itu, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tetapi diterang lebih lanjut oleh Ibnu Umar bahwa yang dimaksud mayat disiksa kalau diratapi oleh keluarganya adalah mayatnya orang kafir, yang pertama. Yang kedua, mayatnya seorang muslim yang dia tahu bahwa kalau dia mati akan diratapi, akan ditahlilkan, tahlilannya masuk ratapan ya, dari 40 hari. Tapi dia disiksa, dia tidak berwasiat, dia tidak mentarbiyah, dia tidak berdakwah, dia tidak beramar ma'ruf nahi munkar kepada istri dan anak-anaknya. Amat seperti ini, apabila nantinya ditapi, ditahlilkan dan seterusnya, maka siksanya akan ditambah. Yang tadinya tidak disiksa, jadi disiksa. Ya. Tapi kalau dia sudah berwasiat, jangan ratapi aku kalau aku mati, jangan tahlilkan dan seterusnya, ternyata ditahlilkan juga, ditatapi juga, maka bukan salah dia. Gitu. Maka yu'adzabul mayyitu bibuka'i ahlih, mayat akan disiksa dengan sebab diapi oleh keluarganya, maka ini muqayyad, bukan mutlak. Datang yang haram dimakan, salah satunya yang mati karena dipukul. Bagaimana dengan ikan? Ikan dan seluruh binatang laut halal. Ya, yang dimaksud haram, binatang yang haram adalah yang mati dipukul, itu yang mati tidak disembeli. Jadi matinya kalau dipukul. Jadi bangkai. Ya, sedangkan kita dilarang makan bangkai kecuali bangkai ikan belalang. Ya, lebih khusus lagi bahwa Nabi mengatakan laut itu, air itu suci, dan apa pun yang ada di air suci, bangkainya halal. Maka makan ikan, ya, ikan hiu, ikan paus, kalau bisa ya, kalau ada ya, kepiting segala macam yang ada di laut, ya, anjing laut itu masuk, ya, nanti ada anjing laut haram, nanti ada babi laut haram, ada itu kan penamaan kita anjing laut, ya, apakah Nabi mengatakan itu kalbul bayt, ya, anjing laut kan enggak, bukan kalb itu, ya, hanya kita aja yang ngasih nama anjing, mirip anjing. Gitu ya. Maka mau apapun bentuknya, namanya di laut halal. Kita dilarang membunuh hewan dengan membakar. Adakah pengecualian? Ular misalnya? Tidak ada. Saya nggak tahu misalnya. Ya, jangan dibakar. Kecuali darurat. Tidak bisa mati kalau tidak dibakar. Atau kalau tidak dibakar, kuman akan menular. Misalnya. Dan ini diyakini seperti itu. Darurat jatuhnya. Habis? Ya. Kita tutup. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.